Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan daurah orientasi sebelum memulai pelajaran yang akan dibuka. Dan insya Allah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita akan sedikit berbicara tentang hak-hak persaudaraan, hukukul ukhuwah al-islamiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya bahwasannya seorang muslim tidak hanya berhubungan dengan Rabb-nya saja, tetapi seorang muslim pasti bermuamalah, berhubungan dengan sesama muslim juga. Karena Islam adalah agama yang sangat universal. Islam adalah agama yang sangat sempurna dan mengatur seluruh hak-hak terkhusus, hak persaudaraan dalam Islam. Bayangkan saja jika hewan saja yang akan disembelih memiliki hak yang harus ditunaikan, bahkan orang kafir sendiri ada hak yang harus diberikan kepada mereka. Terlebih seorang muslim secara umum, maka itu lebih pantas lagi diberikan hak kepada mereka. Oleh sebab itu, apa saja hak-hak persaudaraan dalam Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, karena mereka semua berkumpul di dalam Islam karena keislaman tersebut, karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptalah persaudaraan Islam, persaudaraan iman, yang itu semua lebih kuat dan lebih kokoh daripada hanya sekedar persaudaraan satu darah. Ya. Oleh sebab itu, para ulama ketika, bahkan mereka berijma, para ulama ketika mendapati seorang muslim dia memiliki anak kafir, ya, hanya satu orang anaknya, tidak punya kakak, tidak punya paman, tidak punya nenek, hanya ayah dan anak, anaknya kafir, ayahnya muslim, maka ijma para ulama si anak tidak berhak mewarisi harta yang ditinggal oleh ayah, ya, karena begitu kuatnya persaudaraan dalam Islam, sampai-sampai melebihi dari kekuatan persaudaraan darah. Bayangkan kalau kita melihat selain dari agama Islam, ya, itu dapat harta warisan, tetapi Islam tidak. Ketika Anda mengucapkan kalimat syahadat, ya, maka otomatis itu sudah menjadikan kita saudara di dalam Islam. Bahkan anak orang terdekat kita yang jika tidak mengucapkan kalimat syahadat, tidak beragama Islam, pasti sudah terputus tali persaudaraan secara agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ashiratahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan dapati sekelompok orang yang mencintai Allah, yang mana mereka mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Karena itu suatu konsekuensi keislaman. Ketika kita sudah berislam, kita pasti mencintai apa yang Allah cintai. Meskipun orang-orang yang dicintai tersebut adalah orang-orang dekatnya, ayah mereka sendiri, anak mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu, kecintaan Islam, kecintaan yang terkumpul di atas keislaman adalah, atau persaudaraan yang terkumpul di atas Islam adalah persaudaraan yang hakiki, persaudaraan sebenar-benar persaudaraan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Oleh sebab itu, kecintaan yang tumbuh di atas kecintaan kepada Allah ini adalah bentuk afdalul qurubat, pendekatan kepada Allah yang paling afdolnya, ya, sehingga tidak mungkin itu semua bisa diceraibraikan dengan selain Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah athar dari Ibnu Abbas, beliau berkata, innar rahim latuqta wa innan ni'mah latukfar wa inna allaha idza qaraba bainal qulub lam yuzahziha syai'un. Thumma qara'a law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Dari Ibnu Abbas, athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya tali silaturahmi akan terputus. Sesungguhnya tali silaturahmi akan terputus dan kenikmatan akan diingkari. Dan sesungguhnya Allah lah yang akan mendekat, mempererat antara hati-hati. Jika Allah sudah mempererat antara hati-hati hambanya, tidak ada sesuatu pun yang bisa mencerai-beraikannya. Kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah, seandainya engkau, ya, lau anfaqta, seandainya engkau menghabiskan harta, semua hartamu, semuanya yang ada di dunia untuk hati-hati manusia menjadi satu, maka engkau tidak bakal bisa menyatukan hati-hati manusia. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang mampu menyatukan hati-hati kaum muslimin. Hadis atau athar ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kemudian dalam athar yang lain disebutkan, qala Abu Amr Al-Auza'i haddathani Abdah Ibnu Abi Lubabah an Mujahid walaqituhu fa akhadha bi yadi fa qala idza taqal mutahabbani fillah fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi wa dhahika ilaih tahatat khotayahuma kama tahata waraqus syajar. Berkata Abu Amr Al-Auza'i, telah berbicara kepadaku Abadah Ibnu Abi Lubabah dari Mujahid, dan aku menjumpainya dan dia mengambil tanganku seraya berkata, jika dua orang yang saling mencinta karena Allah bertemu dan salah seorang dari keduanya mengambil tangan temannya untuk berjabat tangan dan dia ketawa tersenyum kepada temannya, apa yang terjadi? Tahatat khotayahuma, akan berguguranlah dosa-dosa keduanya sebagaimana berguguran dedaunan pohon. Kemudian berkata Abadah, aku berkata, inna hadza la yasir, ini mah gampang untuk menjadikan, untuk melakukan hal ini adalah mudah. Berkata temannya yang memberikan hadis tersebut, la taqul dzalik, jangan kamu anggap remeh itu, jangan kamu berkata seperti itu. Fa inna allaha yaqul law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya engkau habiskan seluruh hartamu yang ada di dunia untuk menyatukan hati-hati umat manusia, umat Islam, sungguh engkau tidak akan mampu untuk menyatukannya. Begitu kuatnya kecintaan sesama kita karena Islam, sehingga tidak boleh kita menganggap remeh hal-hal yang bisa menyebabkan kecintaan seperti yang disebutkan dalam athar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah kita terangkan, tidak diragukan lagi bahwasannya al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan iman, itu lebih utama daripada persaudaraan salinan, persaudaraan satu darah. Karena kekuatan persaudaraan iman itu lebih kuat ketimbang kekuatan persaudaraan nasab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita ulang yang kedua, engkau tidak akan mendapatkan suatu golongan yang mereka mencintai Allah, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang tersebut adalah ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara dan keluarga mereka. Karena konsekuensi kecintaan kepada Allah pasti akan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Iya. Dan kemudian berkata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Mawaridun Mawaridut Tuma'an li Abdul Aziz As-Salman, dikatakan wa min tamami mahabbatillah mahabbatu ma yuhibbuhu wa karahati ma yakrahuhu. Di antara kesempurnaan cinta kepada Allah adalah mencintai apa yang Allah cintai, wa karahati ma yakrahuhu, dan membenci apa yang Allah benci. Konsekuensi dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ahabba syai'an mimma karihahullah, maka barang siapa yang mencintai sesuatu yang Allah benci, aw kariha syai'an mimma yuhibbuhullah, atau membenci sesuatu yang Allah cintai, lam yakmul tauhiduhu wasidquhu fi qawlihi la ilaha illallah, maka sungguh belum sempurna tauhidnya, belum sempurna kejujurannya dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa kana fihi minasyirkil khafi bihasabi ma karihahu mimma ahabbahullah, dan di situ ada bentuk kesyirikan yang tersembunyi sesuai dengan tingkat kecintaannya terhadap apa yang Allah benci atau kebenciannya terhadap apa yang Allah cintai. Ya. Dan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, man ahabba syai'an siwallah wa lam takun mahabbatuhu lahu lillah wala likaunihi muayyanan lahu ala ta'atillah udziba bihi fid dunya qabla al-liqa. Berkata Ibnu Qayyim, barang siapa yang cinta sesuatu selain Allah dan dia tidak mencintai sesuatu tersebut karena Allah, maka dia akan diazab di dunia sebelum dia berjumpa kepada Allah. Ya. Kemudian tadi juga sudah kita singgung bagaimana kekuatan persaudaraan iman dan Islam itu lebih melebihi dari kekuatan persaudaraan sedarah disebutkan. Wa mimma yadullu ala annal ukhuwatal imaniyata muqaddimatun ala ukhuwatil arham annahu idza mata muslim walam yakun lahu illa waladun kafir faqad ajma'al ulama ala annahu la yarithuhu. Ya, di antara bentuk kuatnya ukhuwah iman daripada persaudaraan nasab, persaudaraan rahim, dikatakan jika ada seorang muslim yang meninggal, yang wafat, dan dia tidak memiliki, dan dia hanya memiliki satu anak kafir, maka para ulama berijma, telah berpendapat dan mereka sepakat bahwasannya anak tersebut tidak bisa mewarisi dari ayahnya sepeser pun. Ini menunjukkan kekuatan iman lebih kuat ketimbang kekuatan arham. Ya. Sedangkan harta ayahnya tersebut akan dikembalikan kepada bait malil muslimin. Ya. Kemudian Nabi SAW menggambarkan bagaimana al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah bagaikan satu jasad. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamathalil jasad al-wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma was-sahar." Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka bagaikan satu jasad, satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasakan sakit. Oleh sebab itu, yan bagi an yakun al mujtama al muslim kal jasadil wahid. Sepantasnya masyarakat muslim itu seperti tubuh yang satu. Yas'adu bisa'adati ba'di a'dha'ihi wa yata'allamu li'alamihi. Bahagia karena yang lain merasa bahagia, dan sedih karena yang lain merasa bersedih. Ya. Oleh sebab itu disebutkan lagi, fama as'ada hadzal mujtama alladhi taqarabat qulubu a'dha'ihi wa tamasaka bihadhihi rabitatil qawiyah rabitatul hubbi fillah. Maka alangkah bahagianya masyarakat, komunitas yang terkumpul di atas keimanan, yang mana hati-hati mereka merasa satu, mereka terkumpul di atas kuatnya tali iman, terkumpul di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, disebutkan dalam sebuah kisah, kana sahabatu radhiyallahu anhum idza ra'a ahadahum idza ra'a ahaduhum akhahu yabki baka libukaihi thumma yas'aluhu ba'da dzalika amma kana yubkihi. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, jika melihat salah seorang dari mereka ada yang nangis, maka yang melihat tersebut menangis juga, meniru tangisan saudaranya. Setelah dia menangis, dia bertanya kepada sahabatnya, kenapa kamu menangis? Apa yang menjadikan kamu menangis? Karena kecintaan yang sangat tinggi antara sesama mereka. Ya. Taib. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani bihin an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakroha an ya'uda fil kufri kama yakrohu an yuqdhafa finnar. Ada tiga hal yang siapa melakukan tiga hal tersebut, dia akan mendapati manisnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya adalah pribadi yang paling dia cintai dari selain keduanya. Yang pertama. Yang kedua, hendaknya dia mencintai seseorang, dia mencintai seseorang tersebut karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya, kedudukan dan selain-lainnya. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah taala menyelamatkannya. Sebagaimana dia benci, dia dilempar ke api neraka. Ya. Poin di sini adalah yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang semata-mata karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dengan kecintaan yang dia miliki, insyaallah dia akan mendapatkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan dalam sebuah hadis yang lain. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaumal qiyamah yaqul" Ainal mutahabbu nabi jalali al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu illa dhilli. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mana orang-orang yang saling bercinta, yang saling mencintai karena aku, pada hari ini aku akan payungkan mereka, aku akan berikan mereka naungan di bawah naunganku, di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Ya. Kemudian hadis yang lain yang disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi salah seorang, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah ar-rajul yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum, suatu kelompok, tetapi dia belum pernah menjumpai kelompok ini? Seperti kita, kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak pernah bertemu mereka. Apa pendapatmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, menjawab pemuda yang bertanya, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai kelak di hari kiamat. Ketika kita mengidolakan seseorang yang bukan dari golongan kaum muslimin, bahkan wal'iyadzubillah mengidolakan orang-orang kafir, mengidolakan atlet-atlet, pemain bola misalnya kan, atau selainnya yang notabene mereka bukan dari golongan muslim, maka bagaimana konsekuensinya jika kita benar-benar mencintai mereka? Apakah kita mau dibangkitkan dengan orang-orang tersebut? Maka segeralah, segera rubahlah idola kita, jadikanlah panutan kita orang-orang saleh, para nabi, para sahabat nabi, para tabi'in dan para ulama yang mereka semua terkumpul dalam Islam, sehingga insyaallah kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang hak-hak persaudaraan, ada banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan apa saja hak-hak yang harus ditunaikan muslim dengan muslim yang lain. Ya. Disebutkan ada banyak sekali hak-hak yang harus kita tunaikan kepada muslim saudara kita yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Dalam riwayat Imam Muslim saja ada 5. Tetapi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengan saudara muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka faajibhu. Jika dia mengundangmu untuk sebuah undangan, maka jawablah undangan tersebut. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Jika dia meminta kamu agar menasehatinya, maka nasihatilah dia. Ya. Yang keempat, wa idza atisa fahamidallaha fashammithu. Dan jika dia bersin kemudian memuji Allah, jika dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka tashmitlah dia, doakanlah dengannya kebaikan, maka jawablah dengan yarhamukallah. Kemudian saudaranya tadi yang menjawab, yang mengucapkan alhamdulillah, yang bersin, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini yang keempat. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. jika dia sakit, maka jenguklah. Dan yang ketujuh, wa idza mata fatba'hu, dan jika dia meninggal wafat, maka tuntunlah jenazahnya. Ya, lima hak muslim kepada muslim yang lain. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, enam hak tersebut bukan maksudnya pembatasan. Ada banyak sekali hak-hak yang lain, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak dan kewajiban seorang muslim, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, berhati-hatilah kalian, jauhilah dari berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, akdzabul hadits. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala tahasadu, ya, wala tajassasu, wala tahasadu, wala tanafasu, wala tabaghadu. Banyak sekali larangannya. Itu semuanya hak. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi bihasabi imri'in minasyarr ay yahqiru akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Ya. Hak dan kewajiban yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian saling memata-matai, dan jangan kalian saling mendengki, dan janganlah kalian saling iri-iri, dan juga jangan saling olok-mengolok, dan jangan saling membenci, wala tabaghadu. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh dia menzoliminya. Tidak boleh dia menghinanya, dan tidak boleh mencelanya. Ya. Masya Allah. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke dadanya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya. Cukuplah seorang mendapat jatah dari kejelekan, dia menghina saudaranya muslim, dia melecehkan saudaranya muslim. Karena setiap muslim bagi muslim yang lain adalah ada tiga keharaman yang tidak boleh mereka langgar. Haram bagi seorang muslim kepada muslim yang lain menumpahkan darahnya. Atau melanggar kehormatannya. Atau mengambil hartanya yang bukan haknya. Ini. Hadis dua di atas mewakilkan dari hak-hak yang sangat banyak akan seorang muslim dengan muslim yang lain. Dan kita melihat bagaimana dewasa ini, seorang muslim menghina muslim yang lain di berbagai tempat dan keadaan. Bagaimana mereka menjatuhkan kehormatan muslim yang lain karena kejahilan, karena ada syubhat, sehingga terjadilah itu semua. Ya, Disebutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah hak-hak yang harus kita tunaikan sesama kita, sesama muslim. Dan di sana ada banyak hak-hak yang lain. Disebutkan fahadihil hukukul amah wahadihil hurmatul muakkadah lil mal wal irq waddam thabitatun biaqdil islam. Tiga kehormatan, tiga hal yang tidak boleh dilanggar antara muslim dengan muslim yang lain. Dia tidak boleh menumpahkan darah saudara muslimnya, tidak boleh mengambil hartanya saudara muslimnya, dan tidak boleh melanggar kehormatan saudara muslimah, saudara muslimnya. Berikut akan kita sajikan apa saja hak-hak detail sedikit terperinci yang harus ditunaikan sesama muslim kepada muslim yang lain. Ya, berikut akan kita sebutkan. Yang pertama, hukukul ukhuwah fil mal, hak-hak seorang muslim dalam harta. Ya, disebutkan di risalah ini, famin hukukil mal al wajibah indharuhu ila maisaratin in kana ghariman. Qala ta'ala wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Di antara hak seorang muslim dengan muslim yang lain dalam masalah harta, yaitu hendaknya dia memberikan waktu yang luang ketika saudaranya sudah jatuh tempo hutang. Memberikan waktu yang sedikit, memberikan waktu yang diundur ketika seorang temannya yang muslim sudah jatuh tempo hutang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Maka jika dia memiliki kesulitan untuk membayar hutangnya, maka tangguhkanlah sampai dia memiliki kelonggaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah terhadap orang yang sulit, termasuk di dalamnya kesulitan untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo, dia memberikan kemudahan, memberikan waktu yang luang, memberikan tenggang waktu, maka Allah akan permudah kelak urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian, ini yang pertama ya, memberi waktu tenggang ketika sudah membayar, sudah jatuh tempo hutang yang dia miliki. Wa min huquqil ukhuwah al-muwasatu bil mal. Dan di antara bentuk hak persaudaraan adalah bertoleransi dalam harta. Wa hiya kama qala al-ulama ala thalathi maratib. Dan ini terjadi ada sebagaimana yang disebutkan para ulama, ada tiga tingkatan. Yaitu antakuma bihajatihi min fadli malik. Yang paling rendahnya, engkau memberikan seorang muslim dari kelebihan hartamu. Iya. Ini yang paling rendahnya. Kita memiliki harta yang lebih, kita kasih ke saudara kita yang muslim. Tingkatan yang kedua, antanzilahu manzilata nafsik wa tardo bi musyarakatihi iyyaka fi malik. Engkau memposisikan dia sebagaimana engkau memposisikan dirimu dalam harta. Dan engkau memberikan dia sedikit keluasan dalam hartamu. Berkata Al-Hasan Al-Basri, kana ahaduhum yashukku izarahu bainahu wa baina akhihi. Dahulu para sahabat atau para tabi'in Al-Hasan Al-Basri, dahulu mereka menyobek sarungnya untuk berbagi antara diri dan temannya muslim. Ya. Dan disebutkan dalam athar yang lain, ja'a rajulun ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala, seorang laki-laki mendatangi Abu Hurairah dan dia berkata, inni uridu an uwakhiyaka fillah, sesungguhnya aku ingin menjadikanmu saudara dalam Allah, dalam percintaan, dalam cinta kepada Allah. Maka Abu Hurairah berkata, atadri ma haqqul ikha, tahukah kamu apa saja hak persaudaraan? Dia berkata, arifni, kalau begitu kasih tahu aku. Abu Hurairah jawab, alla takuna ahakko bidinarika wa dirhamika, engkau jangan menjadi orang yang paling berhak terhadap harta, dinar dan dirham. Masya Allah, begitu luasnya ya kecintaan mereka. Si lelaki tadi berkata, lam ablugh hadhil manzilah ba'du, aku belum bisa sanggup untuk mencapai tingkatan seperti itu. Bagaimana kita memiliki harta, kita disuruh jangan sampai engkau yang paling berhak terhadap hartamu. Kecintaan yang sangat luar biasa. Ketika si lelaki tersebut berujar seperti itu, Abu Hurairah berkata, qala falastum bi ikhwan, kalau begitu, kalau engkau belum sampai ke tingkatan seperti itu, maka kalian bukanlah saudara. Kita bayangkan begitu luasnya, begitu legowonya mereka terhadap harta bagi saudaranya. Sampai-sampai ya, ini tingkatan kedua ya, ini baru tingkatan kedua. Kita memposisikan saudara kita di posisi yang sama dengan harta yang kita miliki. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, dan ini yang paling tingginya, wahiyal ulia, antu'thirahu ala nafsika wa tuqaddima hajatahu ala hajatika. Masya Allah. Engkau berlaku ithar, mendahulukan kebutuhan saudaramu daripada kebutuhan kamu pribadi. Wa hadhihi rutbatus siddiqin wa muntaha darajatil mutahabbin, dan ini adalah tingkatan orang-orang yang jujur, siddiq, dan puncak derajat orang-orang yang mencintai karena Allah Ta'ala. Ya, tingkatan yang paling tinggi. Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, ahda, dikisahkan ya bagaimana para sahabat ridwanullahu alaihim mencapai tingkatan seperti ini. Ahda li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'sa syah. Faqala akhi fulan ahwaju minni ilaih. Faba'atha bihi ilaih. Faba'athahu dhalikal insan ila akhar. Falam yazal yab'ath bihi wahidun ila akhar. Hatta roja'a ilal awal ba'da antadawalahu sab'ah. Kita lihat, pernah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah kepada sahabat yang lain. Apa hadiahnya? Kepala kambing. Jadi kepala kambing yang sudah dimasak dihadiahkan untuk dimakan oleh sahabat yang lain. Maka orang yang diberi kepala kambing ini, sahabat yang telah diberi kepala kambing ini berkata, saudaraku fulan dia lebih butuh daripada aku, maka berikanlah ini kepadanya. Maka orang yang memberi hadiah tadi mengantar kepada orang yang ditunjuk kepada sahabat pertama. Ya. Ketika sudah sampai di sahabat tersebut, orang ketiga ya berarti, dia berkata seperti itu juga, akhi fulan ahwaju minni, saudaraku fulan lebih membutuhkan ketimbang aku. Dan ini kepala kambing ini ya, jalan terus di 7 orang berputar-putar. Ya, di 7 orang yang semuanya menolak untuk menerima karena semuanya merasa saudaranya lebih butuh daripada dia. Ya. Fakanat hadhil martabatul ulya minal ithar hiya martabatus sahabatul kiram radhiyallahu anhum. Maka derajat yang ketiga, tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari bentuk hak saudara, hak persaudaraan dalam masalah harta. Ya, yaitu tingkatan para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Ya. Baik, kemudian dikisahkan bagaimana mereka berbuat ithar di tingkatan yang ketiga ini. Wa an Humaid qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu qala lamma qadimul madinata nazalal muhajiruna alal ansar. Diceritakan dari Humaid, dia berkata, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang al-muhajirin datang, ya, ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah, ya, dan di Madinah ada orang-orang Ansor, ya kan, al-muhajirun, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, warga penduduk asli Madinah, orang-orang Ansor. Fanazala Abdurrahman ibnu Auf ala Sa'd ibni Rabi. Maka tinggallah Abdurrahman ibnu Auf, tinggal di tempatnya Sa'd ibn Rabi. Faqala uqasimuka mali wa unzilu laka an ihdam ra'ati. Dia berkata, aku akan berbagi kepadamu hartaku, dan juga aku akan bagi istri yang aku punya untukmu. Masya Allah. Sanggup gak? Enggak, gimana mau sanggup? Satu aja belum punya. Gitu kan? Iya. Baik. Baik. Masya Allah. Luar biasa sahabat ya. Harta mereka rela karena ithar yang mereka miliki. Bahkan istri sekalipun mereka rela talak untuk dikasih kepada saudaranya seiman. Apa jawaban dari sahabat tersebut? Barakallahu laka fi ahlika wa malika fa'atharahu bima atharahu bihi. Maka annahu qabilahu thumma atharahu bihi. Dia mendoakan sahabatnya, semoga Allah memberkahi kamu dan memberkahi keluargamu serta memberkahi hartamu. Ya, mereka berbuat ithar, mendahulukan kepentingan saudara-saudaranya daripada kepentingan pribadinya. Dan ini sudah sangat langka mungkin di kita. Jangankan tingkatan ketiga, tingkatan kedua saja sangat langka, apalagi tingkatan pertama mungkin ya, apalagi ke tingkatan yang ketiga. Ya, ini hukukul ukhuwah fil mal, hak seorang muslim dengan muslim yang lain dalam masalah harta. Ya, masya Allah. Dan kita mungkin nggak sanggup untuk mencapai tingkatan ketiga. Mungkin dari sebagian kita, masya Allah, kita butuh belajar untuk ini. Belajar akan ithar, berbagi. Ya, ini hak yang pertama, hukukul ukhuwati fil mal, hak-hak persaudaraan dalam harta. Yang kedua, hukukul ukhuwati fil badan, hak-hak persaudaraan dalam tubuh, dalam badan. Ya, silakan Pak. Maksudnya wa yuqsadu bihal i'anatu bin nafsi fi qada'il hajat wal qiyamu biha qabla su'al wa taqdimuha 'alal hajatil khassah. Maksudnya membantu saudaranya muslim pada apa yang dia butuhkan. Dan memberikannya sebelum dia minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang tadi sudah kita sebutkan, tapi ini kita komplitkan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan keringanan kepada seorang mukmin, barang siapa yang melepaskan satu keringanan dari keringanan-keringanan di dunia, Allah akan ringankan dia dari keringanan-keringanan pada hari kiamat. Ya, barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin di dunia, Allah akan ringankan bebannya pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa yang meringankan, mempermudah urusan orang yang susah, maka Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutup aib saudara muslimnya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa dalam pertolongan hambanya. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudara muslimnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sama permasalahan hak al-ukhuwah dalam badan, dalam tubuh, memiliki tiga tingkatan juga. Sebagaimana yang tadi disebutkan, al-ukhuwah, hukukul ukhuwah fil mal, dalam masalah harta. Ya. Sehingga ada yang paling rendahnya, ada yang paling rendahnya, dan ada yang tingkatan kedua, yaitu engkau memberikan pertolongan sebagaimana engkau menolong tubuhmu sendiri. Dan tingkatan yang ketiga, engkau mengedepankan, memajukan, mendahulukan kebutuhan saudaramu terhadap dirimu sendiri. Ya. Ini hukukul ukhuwah fil abdan. Kemudian hak yang ketiga, hukukul ukhuwah fil lisan. Hukukul ukhuwah fil lisan. Hak-hak persaudaraan dalam masalah lisan. Dan ini yang paling dan sering terjadi, terkhusus di akhir-akhir ini. Ya. Apa saja hak-hak al-ukhuwah fil lisan disebutkan? Wahiya bisuku titarotan wabin nutqi ukhra. Terkadang kita harus diam, dan terkadang kita harus berbicara. Ya, disebutkan famin haqqil akhi ala akhihi an yaskuta an dzikri uyubihi fi ghaibatihi wa hadratihi bal yatajahalu anhu. Di antara hak seorang muslim terhadap saudara muslim yang lain adalah hendaknya dia diam untuk menyebutkan aib-aib saudaranya, baik ketika saudaranya tidak ada di situ atau ada di situ. Bahkan disebutkan lagi, dia pura-pura enggak tahu saja. Sehingga dia selamat dari mengucapkan aib saudaranya. Wa amma dzikru 'uyubihi wa masawihi fi ghaibatihi fa huwa minal ghaibatil muharramah Wadzalika haramun fi haqqi kulli muslim wa yajzaruka anhu amrani bil idhofa ila zajri syara. Ya. Adapun jika engkau menyebutkan aib-aib saudara muslim dan kejelekan-kejelekannya ketika dia tidak ada, maka ini adalah ghibah yang diharamkan. Dan ini haram bagi setiap muslim kepada muslim yang lain. Ya. Kemudian wa min dzalika an yaskuta an ifsyai asrarihi. Di antara hak berikutnya, hak dalam lisan yang kedua, hendaknya dia diam. Diam dari menyebarkan rahasia-rahasia saudaranya. An yaskuta an ifsyai asrarihi wala ila akhassi asdiqaihi. Hendaknya dia diam dari menyebarkan rahasia-rahasia saudaranya meskipun kepada teman-teman dekatnya. Jadi kita itu biasanya ada teman, ada teman dekat lagi, ada teman-teman dekat lagi. Nah, enggak boleh menyebarkan rahasia kepada teman khusus kita, teman dekat yang paling khusus. Walau ba'dal qati'ati wal wahsyah, meskipun kita pernah tidak sesuai dengan teman yang memiliki rahasia dengan kita tersebut. Karena barusan berantem, mungkin barusan ada sedikit masalah, gara-gara ada masalah dia sebarkan rahasia ke teman dekatnya. Fa inna dzalika min lu'amit taba' wa khabathin nafs. Karena hal demikian dari jeleknya tabiat. Ya, enggak boleh kita menyebarkan. Berkata ya, para udaba, qala qila li ba'dil udaba, kaifa hifdzuka lisir? Qala ana qabruhu. Bagaimana engkau menjaga rahasia? Apakah itu rahasia teman-temanmu atau rahasia saudaramu? Bagaimana engkau menjaga rahasia? Ya. Ditanyakan oleh para ahli adib udaba, dia menjawab, ana qabruhu, aku adalah kuburannya. Maksudnya aku kuburan rahasia tersebut. Rahasia yang ada di aku tidak pernah keluar karena terkubur di aku. Bagaimana begitu ketatnya, begitu menjaganya mereka terhadap rahasia saudaranya. Ya. Kemudian disebutkan bagaimana kisah yang lain. Kana Abu Sa'id Ats-Tsauri yaqul idza aradta an tu'akhiya rajulan fa'aghdibhu. Ini menarik sekali ya. Bolehlah sekali-sekali kita tes ini. Abu Sa'id Ats-Tsauri berkata, jika engkau ingin menjadikan seseorang saudaramu, teman dekatmu, maka bikinlah dia marah. Ini bahaya juga ya kalau semuanya kita ginikan. Mau jadi teman ini, tampol dulu sekali. Tes. Lihat ya. Fa'agdibhu, maka buatlah dia marah. Thumma dussa alaihi man yas'aluhu anka. Fa in kana khairan fa in qala khairan wa kata masirran fashabhu. Ya, kemudian lihat bagaimana perkembangannya setelah engkau marahi dia. Setelah engkau bikin dia marah, bagaimana perkembangannya? Ya. Jika dia berkata yang baik dan menyembunyikan rahasia, maka temanilah dia. Masya Allah. Tapi ini jangan habis kita bubar ini, wah bikin marah semua orang kan. Tidak, ini mungkin beberapa masalah seperti ini mungkin bisa dipraktekkan. Baik. Kemudian diantara hak yang lain, wa min dzalika an yaskuta an mumaratihi wa jidalihi. Hendaknya dia berdiam dari perdebatan, dari jidal. Berdebat baik di dunia nyata atau di dunia maya. Nah, ini sering nih kita debat. Debat-debat enggak penting ya. Apalagi sekarang banyak sudah akses menuju media sosial sangat gampang. Ya, di sini berkata qala ba'dus salaf man lahal ikhwan wa ma rahum qallat muru'atuhu wa dhahabat karamatuhu. Berkata sebagian salaf, siapa yang senang mendebat, senang berdebat teman-temannya dan senang berjidal, masalah yang sepele diperdebatkan. Masalah yang remeh-temeh diperdebatkan. Qallat muru'atuhu, maka akan sedikit karismatiknya. Wa dhahabat karamatuhu, dan akan hilang harga dirinya, hilang kehormatannya. Ya, karena sekali lagi manusia itu senang berdebat. Bahkan banyak manusia, banyak dari kita senang berdebat. Dan orang yang bisa menahan debatnya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun bunyalahu baitun fi rabdil jannah." Barang siapa yang meninggalkan jidal, meninggalkan perdebatan dalam posisi dia kalah debat. Kalau saya maju debat, saya kalah ini, dia tinggalkan. Maka akan dibangun untuknya sebuah rumah di pinggir surga. Masya Allah. Dia tahu kalau dia ikut debat, dia kalah gitu. Dia tinggalkan. Maka akan dibangun baginya rumah di surga. Oh, kalau dia tahu dia benar, apa yang dia dapati? Lihat. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunyalahu fi wasatiha. Dan barang siapa yang meninggalkan debat, jidal, dan dia tahu kalau dia debat, dia pasti benar, maka akan dibangun untuknya sebuah rumah di tengah surga. Masya Allah. Wa man hasuna khalquhu bunyalahu fi a'laha. Dan barang siapa yang akhlaknya baik, maka akan dibangun di atas surga, di bagian atas surga. Ya. Makanya debat itu enggak baik. Benar pun kita pasti ada kesombongan di hati kita. Apalagi salah, semakin mendongkol hati yang kita punya. Sehingga memang debat itu adalah hal yang sangat menarik mungkin ya kalau bahasa saya. Karena banyak sekali orang yang ikut debat, debat kusir. Dan rahimahullah imra'an yang meninggalkan debat. Semoga Allah merahmati orang yang mampu meninggalkan debat. Baik. Kemudian disebutkan juga sebuah athar dari Khalid ibnu Yazid ibnu Muawiyah al-Umawi, berarti cucunya Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala Khalid ibnu Yazid ibnu Muawiyah al-Umawi, "Idza kana ar-rajulu mumariyan lajujan mu'jiban bi ra'yihi faqad tammat khasaratuhu." Jika seorang laki-laki itu senang debat, pandai bersilat lidah, dan dia sombong dengan pikirannya, bangga dengan pikiran opini yang dia miliki, maka sungguh telah sempurna kerugian dia. Ya, ini athar. Wa qala al-Hasan al-Basri, "Iyyakum wal mira, fa innahu sa'atu jahlil 'alim wa biha yabtaghi syaitanu zillatahu." Jauhilah dari perdebatan, kata al-Hasan al-Basri. Karena debat itu adalah waktu jahilnya seorang yang berilmu. Ketika seorang yang berilmu berdebat, maka itu adalah saat dia menjadi jahil. Dan debat itu adalah jalannya syaitan, alat syaitan untuk menggelincirkan orang tersebut. Karena sekali lagi, ketika dia menang debat, akan ada rasa ujub di hatinya. Ketika dia kalah berdebat, akan apalagi debat di depan khalayak ramai. Ya. Maka ini diantara hak hukukul ukhuwah fil lisan, tidak berdebat atau tidak mendebat saudara-saudara muslimnya. Ya. Kemudian wakama taqtadil ukhuwatu sukut anil makarih taqtadi aidon annutq bil mahab bal huwa akhassu bil ikhwah bal huwa akhassu bil ukhuwah li anna man qana'a bisukut sahiba ahlal kubur. Sebagaimana juga tadi ada ya, konsekuensi dari cinta, kecintaan terhadap saudara kita adalah diam, menahan lisan dari mengucapkan hal-hal yang dibenci saudara kita, mengucapkan aib-aib dia, mengucapkan kekurangan-kekurangan dia. Maka berbicara juga adalah hal yang bagian dari hak ukhuwah, mengucapkan kecintaan kepada kawan-kawan kita. Famin dzalika an yatawaddada ilaihi bilisanihi. Di antara hal yang tersebut adalah dia hendaknya menampakkan kecintaannya dengan lisannya. Ya, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, dia berkata, marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu nasun. Ya. Anas bin Malik berkata, pernah lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisi pemuda yang lewat di depan Nabi itu ada sekelompok manusia. Faqala rajulun mimman indahu. Inni ya, faqala rajulun mimman indahu inni la uhibbu hadza lillahi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lam tahu? Qala la. Qala kum ilaihi. Qala kum ilaihi fa'alimhu. Faqama ilaihi fa'alamahu. Faqala uhibbuka alladhi ahbabtani lahu. Thumma qala. Thumma raja'a fasa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu bima qala. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Walaka mahtasabta. Ya. Disebutkan. Tadi ada seorang laki-laki yang lewat di depan Nabi dan di sekitar laki-laki tersebut ada sekelompok manusia. Ya. Kemudian laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai ini, mencintai orang ini, tapi dia enggak menunjuk secara detail, hanya menunjuk kelompok yang ada di sekitar tersebut. Sesungguhnya aku mencintai ini karena Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah kamu memberitahu orang yang kamu cintai tersebut karena Allah?" Dia menjawab, "Tidak." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berdirilah kamu, ya. Kemudian samperin dia dan katakan kepadanya, kasih tahu dia bahwasanya kamu mencintai dia karena Allah." Maka laki-laki tersebut pun berdiri dan memberitahu orang yang dia cintai karena Allah. Faqala, dan dia berkata, uhibbuka alladhi ahbabtani, aku mencintaimu ya, karena Allah ya, uhibbuka alladhi ahbabtani lahu. Thumma qala roja'a fasa'alahu nabi SAW fa'akhbarahu bima huwa qala, aku mencintaimu karena Allah ya. Kemudian dia pergi kepada Nabi SAW dan telah mengatakan yang itu, aku telah mengatakannya wahai Nabi SAW. Kemudian Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama kelak di hari kiamat orang-orang yang engkau cintai. Walaka mahtasabta, dan bagimu apa yang engkau harapkan ya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Jika salah seorang dari kalian, jika salah seorang lelaki mencintai saudaranya, maka hendaknya dia kabarkan, dia kasih tahu saudaranya itu bahwasanya dia mencintainya karena Allah. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memberitahu teman yang dia cintai itu karena Allah? Disebutkan, wa innama amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil ikhbar li anna dzalika yujibu ziyadata hubbin ya. Karena ketika dia memberitahu bahwasanya saya mencintaimu karena Allah, maka ini akan menambah kecintaan, baik kecintaan mereka terhadap Allah atau kecintaan mereka kepada saudara muslimnya. Ya. Baik, pertanyaannya, antum pernah enggak ngasih tahu teman yang antum cintai karena Allah? Hah? Pernah ya? Masya Allah. Yang lain? Pernah ya? Saya hanya ngasih tahu istri saya, boleh enggak? Ya boleh ya. Ya. Jadi ini sebuah sunnah. Kita misalnya cinta kepada saudara kita muslim, ya, kita kasih tahu. Dan jangan malu. Jangan malu. Karena itu akan menambah kecintaan kita kepada saudara kita. Semakin solid. Ya. Dan akan menambah kecintaan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga fala yazalul hub yatazayadu minal janibaini wa yatadagha'u wa yatada'afu at-tahabu bainal muslimin matlubun fis syar' mahbubun fid din. Ya. Sehingga ketika kita mengasih tahu teman kita yang kita cintai karena Allah itu akan bertambah dari kedua sisi. Si fulan dan si alan keduanya akan bertambah kecintaannya dan akan semakin kuat ya solidaritas mereka, dan ini yang diinginkan oleh syariat dan yang dicintai dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya. Baik. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan sesuatu tersebut akan menjadikan kalian saling mencintai? Ya. Apa ya Rasulullah? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Sebarkanlah salam. Jangan hanya menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada yang tidak beliau kenal, kepada anak-anak kecil beliau ucapkan salam. Ya. Masya Allah. Ini tidak ya fenomena yang terjadi, kita mengucapkan salam karena suatu sebab ya, atau sama sekali tidak mau mengucapkan salam. Ya. Dan ini yang terjadi khususnya ikhwan-ikhwan ahlu sunnah wal jamaah ya, wal'iyadu billah. Taib. Kemudian diantara hak yang lain masih seputar lisan ya, hak seorang muslim kepada muslim yang lain dalam permasalahan lisan, an yad'uwahu bi ahabbi asma'ihi ilaih fi ghaibatihi wa hadratihi wa hudurihi. Memanggil saudaranya tersebut dengan panggilan yang paling dia cintai, baik ketika dia tidak ada atau ketika dia ada. Ya. Misalnya seorang namanya Abdullah dipanggil dul, nah, ini nggak boleh. Panggil lengkap Abdullah. Dipanggil namanya Abdurrahman dipanggil man, nah, nggak boleh. Panggil dengan nama yang dia cintai, Abdurrahman. Lengkapkan ya, mungkin itu penyakit, gak tahu kayaknya penyakit orang Indonesia ya, karena ketika ada nama yang panjang mereka maunya simple ya. Kalau gitu nanti kalau kita punya anak, kasih nama anak yang simple-simple aja, satu kata, Hud, Lut, Nuh. Jadi gak bisa orang menyingkat-nyingkat lagi. Hud, ya sudah Hud ya. Tapi kalau namanya Abdullah, panggil dengan nama yang seperti itu, jangan disingkat sehingga terkesannya jelek. Ya. Dan ini sangat sering terjadi. Kita panggil dengan nama-nama yang dicintai oleh teman kita. Ya. berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, thalathun yasfina laka wuddu akhika. Ada tiga hal yang mensifat, yang memberikan, yang mensifatkan kamu cinta kepada temanmu. Ini berarti asar dari Umar bin Khattab. Yang pertama, antusallima alaihi idza laqitahu awwalan. Engkau mengucapkan salam kepadanya jika engkau jumpai dia pertama sekali. Watusi lahu fil majlis. Engkau lapangkan untuknya tempat duduk. Ketika ada sempit-sempitan, kita lapangkan. Yang kedua, yang ketiga, wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Engkau memanggilnya dengan nama yang paling dia cintai. Ya. Ya, jadi nanti kalau sudah mulai belajar ya, insyaallah nanti antum udah saling kenal belum? Udah saling kenal belum? 20% kayaknya. Baik, insyaallah nanti kita akan ada perkenalan. Jadi manggil temannya jangan disingkat-singkat atau dengan panggilan-panggilan yang jelek. Panggil sesuai dengan nama dia. Kalau nama aslinya enggak bagus, ya kan dia pasti punya nama hijrah gitu. Mungkin nama bawaan dia apa, terus dia punya nama hijrah. Nah, panggil dengan nama hijrahnya. Gitu ya. Baik. Kemudian hak yang lain masih seputar lisan. Wa min dzalika antusniya alaihi bima ta'rif min mahasini ahwalihi. Hendaknya engkau memuji dia dari perkara yang engkau tahu bahwasannya itu yang baik dari dia. Ya. Jadi kita sering memuji saudara kita jika dia berperilaku baik. Berperilaku baik. Memuji, sering memuji saudara. Ya. Baik. Antusniya alaihi bima ta'rif min mahasini ahwalihi. Wa akadu min zalika an tuballighahu thana'an man athna alaihi. Ma'a idharil farh fa inna ikhfa'a zalika mahaddul hasad wa dhalika min ghairi kadhib wala ifrat fa inna dhalika min a'zamil asbab fi jalbil mahabbah. Yang paling kuatnya adalah engkau menyampaikan pujian orang yang memuji dia dengan menampakkan kegembiraan. Karena kalau kita menyembunyikannya bisa menyebabkan hasad, dengki, dan itu bisa, dan itu harus di luar dari sikap berlebih-lebihan ya, atau sikap meremeh-remehkan, harus tengah-tengah. Jadi jangan menjilat ke teman, juga tidak berkhianat ya, tengah-tengah. Kalau memang ada yang baik darinya, kita puji ya, masya Allah ahsanta gitu kan, pujian-pujian yang lumrah. Berikutnya, wa a'dhamu min dzalika ta'thiran fi jalbil mahabbah adzubbu anhu fi ghaibatihi. Yang paling penting dari itu semua, dari dalam masalah lisan ya, adalah, dan ini bisa menarik kecintaan yang sangat cinta, yang sangat kuat, adalah membelanya ketika dia tidak ada ya, membela teman ketika tidak ada. Jadi banyak dari kita ya, ketika berkumpul satu kawan kita tidak ada, tidak hadir. Nah, kawan-kawan yang hadir tersebut menggibahi ya, semuanya. Tidak ada satupun yang membela teman tersebut. Ya. Gak boleh apa namanya menggibahi ya, teman baik hadir ataupun tidak hadir. Baik dia ada ataupun tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Yang tadi, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. "La yadhlimuhu," tidak boleh dia menzaliminya. "Wala yahrimuhu," tidak boleh dia melanggar kehormatannya. "Wala yakhdhuluhu," dan tidak boleh menghinanya. Ya, baik menghina terang-terangan atau dia ketika tidak ada atau sembunyi-sembunyi. Ya, yang terakhir dari hak bagi seorang muslim dalam masalah lisan yaitu at-ta'lim wan nasiha, mengajarkan dan memberikan nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim. Agama ini adalah nasihat. Para sahabat berkata, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" "Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam-imam kaum muslimin dan untuk kaum muslimin itu secara keseluruhan." "Wa idza stansahaka fansahhu." Dan jika dia minta kamu dinasehati, jika kamu dimintai untuk menasehati dia, maka nasehatilah. Ya. Menasehati dan meluruskan saudara kita. Jika memang ada kesalahan, kita beri dia nasihat. Atau jika dia memang minta nasihat, kita beri dia nasihat. Ya. Kemudian, ini hak. Selesai ya, tentang hak al-ukhuwah fil lisan. Kemudian, hukukul ukhuwah fil qalb. Hak-hak persaudaraan. Ya. Dalam masalah hati. Ya. Famin haqqil muslim ala akhihi fillahi azza wa jal al-wafa wal ikhlas fi mahabbatihi wa suhbatihi. Di antara hak muslim kepada saudaranya karena Allah azza wa jal adalah tulus dan ikhlas dalam mencintainya dan dalam berteman dengannya. Wa alamatu dzalika an tadumal mahabbah wa ayajzi'a minal firaq wa min haqqihi an tahsuna bihi dzan an tuhsina bihi dzan. Dan tanda bagaimana pertemanan persahabatan itu adalah tulus, kecintaan itu masih langgeng dan tidak adanya perselisihan di antara keduanya, dan juga kita harus berhusnudzon dengan dia. Wa antahmila kalamahu wa tasarrufatihi ala atyabi ma yakun. Dan kita harus membawa ucapan-ucapannya atau perilaku-perilaku yang keluar darinya kepada hal-hal yang paling baik. Kita berhusnudzon. Misalnya dia berkata seperti ini, kita ambil kemungkinan bagusnya, kemungkinan yang indahnya. Tidak langsung suudzon. Padahal belum tentu ucapan yang dia ucapkan itu mengarah ke yang kita inginkan. Jadi harus kita ambil kemungkinan-kemungkinan yang paling baik. Wa min dzalika an la yukallifa akhahu tawadu'a lahu wa tafaqquda li ahwalihi wal qiyam bi huquqihi. Dan di antara hak itu adalah dia tidak membebankan saudaranya untuk merendah di depan dia. Atau tidak pernah perhatian terhadap keadaan, hilang kontrol, hilang hubungan. Wal qiyam bi huquqihi. Dan hendaknya kita membantu atau menunaikan hak-hak baginya. Ya. Kemudian di antara bentuk hukukul ukhuwah fil qalb adalah al-wafa'u lil akh mura'atu jami'i asdiqaihi wa aqaribihi wal muta'alliqina bihi. Ya. Yaitu perhatian, kalau kita memang tulus dalam berteman dengan saudara kita, kita harus perhatian dengan semua teman-temannya yang lain dan semua karib kerabat dia yang dia miliki dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan dia. Ya. Wa minal wafa alla yataghayyar haluhu ma akhihi wa in irtafa'a sya'nuhu wa tas'at wilayatuhu wa azuma jahuhu. Di antara bentuk ketulusan dalam berteman adalah temannya tidak merubah kondisi, dia tidak berubah kondisi dengan temannya, meskipun sudah berubah keadaan dia sekarang. Oh, sekarang dia sudah dapat kedudukan yang tinggi, sudah menduduki di kursi-kursi pemerintahan atau di kelembagaan yang lain. Wah, dia sudah mendapat banyak sekali kedudukan-kedudukan sehingga sudah berubah pertemanan dia. Tidak. Meskipun kita sudah mendapatkan apa yang kita dapati dari kedudukan, dari harta, itu tidak merubah pertemanan yang kita miliki dengan saudara-saudara kita yang muslim. Ya. Baik, kemudian wa ausa ba'du salaf ibnahu faqala. Sebagian salaf mewasiatkan anaknya dengan sebuah nasihat. Ya ibni, la tashab minan nas. Wahai anakku, janganlah kamu berteman dari manusia-manusia yang man idhaftaraqat ilaihi koruba minka. Jika dia butuh, dia dekat sama kamu. Jangan kamu berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Hanya butuh saja. Wa idza stughniyat anhu lam yatma' fika. Wa idza staghnaita anhu lam yatma' fika. Dan jika engkau butuh kepadanya, dia enggak mau memberikanmu. Wa in alat martabatuhu lam yartafi 'alaika. Dan jika martabatnya sudah tinggi, kedudukannya sudah mulia, sudah bagus, kedudukannya sudah tinggi, ya, dia tidak mau berteman denganmu. Dia tidak mau mengangkat kamu sebagai temannya. Ya. Ini. Kemudian disebutkan qala ba'duhum ma tawakhasnani fillah fatafarraqa bainahuma illa bidzanbin yartakibuhu ahaduhuma. Salah seorang dari salaf berkata, tidaklah dua orang itu berteman karena Allah dan mereka berpisah kecuali mereka itu berpisah gara-gara dosa yang dilakukan salah seorang dari keduanya. Ya. Jadi tidaklah dua orang saudara, dua orang muslim berteman dan mereka berpisah kecuali dosa yang dilakukan satu dari keduanya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam sebuah hadis yang panjang, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di saat di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah warujulani tahaba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya. Ini semua adalah hak-hak seputar ikhlas tulusnya seorang muslim berteman dengan saudara muslimnya. Kemudian terakhir, wa min huquqil ukhuwah alqalbiyah, hak masalah hati, hak hati untuk teman kita adalah an yatawadu'a li ikhwanihi wa yusi'a dhanna bi nafsihi. Hendaknya dia tawadu, merendahkan hatinya. Ingat, rendah hati sama rendah diri beda ya. Hendaknya dia merendahkan hatinya di hadapan kawan-kawannya. Dan dia bersu'udzon dengan diri dia. Ya, fa idza ra'ahum khairan min nafsihi yakunu huwa khairan minhum. Jika dia melihat kebaikan dari jiwanya, dia itu menjadikannya lebih baik dari teman-temannya. Berkata Abu Muawiyah Al-Aswad, ikhwani kulluhum khairun minni. Teman-temanku semuanya baik Mereka lebih baik daripada aku. Qila wa kaifa dzalik? Bagaimana seperti itu? Qala kulluhum yara lil fadla alaih. Semuanya berkata, aku lebih utama daripada mereka. Wa man faddalani ala nafsihi fahuwa khairun minni. Dan siapa yang mengutamakan dirinya terhadap aku, maka dia lebih baik dariku. Ya, intinya ketika seorang teman, seseorang melihat ada sesuatu dari dirinya, dia bersuudzon terhadap dirinya sendiri, bahwasanya teman-temannya masih lebih baik daripada dia. Ya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan bagaimana gambaran ketulusan dalam pertemanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasabim ri'in minasyarr ayyahqiru akhahul muslim." Cukuplah seseorang itu mendapatkan jatah dari kejahatan, dari kejelekan ketika dia menghina saudaranya muslim. Menghina baik dari lisannya atau dari hatinya. Ketika seseorang telah berkata, "Teman-temanku lebih jelek daripadaku," maka dia masuk dalam hadis ini. Oleh sebab itu obatnya dia bersuudzon terhadap dirinya. Teman-temannya lebih mulia ketimbang diri dia sendiri. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa al-hukuk, beberapa hak-hak, al-ukhuwah, al-imaniyah wal-islamiyah. Hak-hak persaudaraan Islam dan iman yang hendaknya kita berusaha, karena kita harus berusaha untuk mencintai teman-teman kita, terkhusus al-ukhuwah al-islamiyah. Baik kita mencintai mereka dari harta kita, dari lisan kita, dari hati kita. Dan ketulusan dalam berteman itu semua akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berkumpul kecintaan karena Allah, akan menambah ketaatan-ketaatan setelah itu. Sama seperti kita melihat komunitas-komunitas yang ada. Misalnya salah seorang memiliki motor ya, mereknya A. Berkumpullah motor-motor yang bermerek A. Komunitas apa yang mengumpulkan mereka punya motor merek A? Terpuji enggak? Mubah. Maksudnya mubah boleh. Tergantung kalau dia perkumpulannya tersebut menimbulkan kejahatan dan kemafsadatan, maka rusak. Tetapi yang paling bagusnya jika kita berkumpul, tidak ada yang mengumpulkan kita kecuali keislaman yang kita miliki, maka ini yang paling mulia dan paling anugerah yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian wafat kecuali kalian benar-benar di atas keislaman. Ya. Baik. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan di siang hari. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.